Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati billah azzaikumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini. Qala An-Nawawi rahimahullah an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghoziyan fi sabilillah faqad ghoza, barang siapa yang mempersiapkan biaya untuk seorang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, sungguh dia telah berperang. Artinya dia mendapatkan pahala orang yang berperang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berperang, tanpa mengurangi sedikit pun orang yang dia biayai. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad huza, dan siapa yang mengurusi keluarga orang yang berjihad dengan baik, mengurusi dengan baik yakni kebutuhan-kebutuhan keluarga orang yang berjihad fisabilillah tersebut dia penuhi, maka sungguh dia telah berjihad, ikut berperang walaupun dia berada di rumahnya, tetapi dia urusi seluruh daripada keperluan dan kebutuhan keluarga orang-orang yang berjihad. Muttafaqun alaih. Dan ini menunjukkan bahwasannya ta'awun secara jama'i merupakan perkara yang syar'i dan bahkan perkara yang sangat dianjurkan. Di dalam jihad fisabilillah, amalan yang sangat besar membela agama Allah Subhanahu wa taala melawan musuh-musuh Allah dari kalangan kufar, orang-orang kafir, harbi. Tidak semua bisa berangkat atau bahkan tidak semua memang dihasung untuk berangkat. Maka sebagian berangkat dan sebagian lagi mengurusi daripada orang-orang yang keluarganya dia tinggalkan untuk berangkat fisabilillah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ba'san, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan ila Bani Lahyan, kepada Bani Lahyan, min Hudzail, dari suku Hudzail. Faqal, beliau bersabda, yakni melalui utusan tadi, beliau menyampaikan kepada Bani Hudzail, liyam ba'ith min kulli rajulain ahaduhuma wal ajru bainahuma, hendaknya mengutus perwakilan dari setiap dua orang salah satunya berangkat, dan pahala untuk mereka berdua. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan pada setiap kabilah untuk separuh kabilah berangkat, separuh lagi mereka ngurusi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Maka mereka semua mendapatkan pahala, baik yang pergi berjihad maupun yang mengurusi keluarga orang yang ditinggal jihad. Rawahu Muslim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dzakara al-muallif rahimahullah fi hadza bab at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa ma sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muallif menyebutkan di sini dalam bab ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa apa yang telah sabit, yakni telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulih, dalam sabda beliau, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang mengurusi barang siapa yang membiayai ghaziyan, seorang mujahid fi sabilillah, faqad ghaza, sungguh dia telah ikut berjihad. Wa man khalafa ghaziyan, dan yang mengurusi orang yang berjihad fi ahlihi bi khair, mengurusi keluarganya dengan baik, kebutuhan-kebutuhannya, faqad ghaza, sungguh dia telah berjihad pula. Wa hadza min at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa, dan ini termasuk daripada ta'awun di atas kebajikan dan ketakwaan. Idza jahaza al-insan ghaziyan, di saat seseorang dia mengurusi, dia mempersiapkan biaya semuanya, kebutuhan-kebutuhan orang yang hendak pergi berjihad tersebut. Karena jihad butuh kepada biaya, butuh kepada kendaraan, butuh kepada sesuatu untuk persenjataan dan perbekalan. Berbeda di saat jihad itu misalnya dalam keadaan daulah, memiliki kekuatan dan melimpah ya harta pada daulah, sehingga ia dicukupi oleh daulah persenjataan semuanya, dan yang ditinggalkan pun juga diberi mukafaah dan kecukupan oleh daulah. Akan tetapi di awal-awal Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih sangat miskin dari sisi finansial, sangat kurang. Di saat berjihad, maka masing-masing orang yang mengeluarkan apa yang ada pada dirinya, perbekalan dari dirinya sendiri. Ada yang ingin berjihad tetapi tidak mampu keluar, kenapa? Karena tidak ada harta yang cukup untuknya, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki persenjataan. Dan disampaikan kepada Rasul, Rasul juga tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau juga tidak memiliki apa-apa. Beliau hanya sekedar mengarahkan, mungkin datang ke Fulan, ya kan, atau ke Allah, atau beliau mengatakan, saya dengar Fulan sudah persiapan tetapi kemudian jatuh sakit, maka coba kamu datang ke sana, ya, dan semisalnya. Maka orang-orang yang tidak pergi berjihad, dia masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala orang-orang yang jihad, yaitu dengan mengurusi keluarga orang-orang yang pergi berjihad. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Nabi telah menyatakan demikian. Siapa yang mengurusi orang yang berjihad, dia termasuk terhitung sebagai orang yang telah berjihad pula. Jadi terkadang ada orang yang ingin pergi tetapi tidak memiliki harta benda, tidak memiliki perbekalan. Ada orang yang dia tidak mampu pergi karena sakit, karena ini, karena itu, dalam keadaan dia berlimpah harta. Maka di sini ta'awun, ya kan? Yang tidak bisa berangkat tetapi memiliki perbekalan, bisa memberikan perbekalan tersebut kepada orang-orang yang siap berangkat. Wa hadza min at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa, dan ini merupakan bagian daripada ta'awun di atas al-birr wat-taqwa, di atas kebajikan dan takwa. Idza jahazal insan ghaziyan, di saat seseorang dia mempersiapkan biaya dan kebutuhan seseorang yang hendak berjihad, yakni birahilati wa mata'i wa silahi, dia persiapkan kendaraannya, perbekalannya dan senjatanya. Salah satu asya, tiga perkara ya. Tiga perkara. Arrahilah wal mata' wa silah. Kendaraan kalau di masa itu imma onta wa imma kuda, dan perbekalan secukupnya dari apa saja yang dibutuhkan, dan persenjataan. Idza jahazahu bidzalik faqad ghoza, apabila seseorang dia mempersiapkan itu semua, kendaraan dia persiapkan, perbekalan pada kendaraan tersebut dia penuhi, kemudian persenjataan itu pun juga dia lengkapi semua, maka walaupun dia tidak berangkat berjihad, dia tetap mendapatkan pahala jihad. Tentu ini pada saat jihad yang bukan fardu ain. Kalau fardu ain ya setiap jiwa tertuntut. Kapan fardu ain? Di saat musuh menyerang satu komunitas muslimin, maka komunitas tersebut hukumnya fardu ain untuk mempertahankan diri mereka. Dan fardu ain bagi muslimin yang berada di sekitarnya ya, untuk membantunya. Atau fardu kifayah sampai betul-betul terpenuhi. Fardu terus ya, fardu kifayah itu bukan kalau sudah ada yang datang berarti sudah gugur yang lain, enggak. Selama masih belum mencukupi, maka yang sekitar itu tadi, ini misalnya koryah ya, ini koryah yang sudah dikepung musuh ya, kufar harbi muslimin, maka seluruh yang ada di koryah tersebut atau kota tersebut ya, wajib hukumnya fardu ain mempertahankan diri. Nah, desa-desa yang di sekitarnya atau kampung-kampung di sekitarnya atau kota-kota di sekitarnya dari kota-kota kaum muslimin, ini hukumnya fardu kifayah untuk membantu. Selama masih belum tercukupi bantuan, maka terus tertuntut semuanya ini ya, sampai betul-betul tercukupi, sehingga fardu kifayahnya gugur, berubah menjadi sunnah ya, bagi yang lain. Kalau sudah tercukupi, maka yang lain datang itu sudah tidak lagi wajib. Tapi selama belum tercukupi kebutuhan tersebut, terus tertuntut untuk datang ke situ ya, yang paling dekat. Adapun ini kan defensif namanya, difa ya. Jihad difa'i istilahnya. Adapun kalau ofensif dalam artian memang diperintahkan qatilun nas hatta yashhadu alla ilaha illallah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni umirtu an qatilun nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak fardu ain hukumnya, tetapi sesuai dengan kebijakan pemerintah, kebijakan daulah, kebijakan penguasa. Pada masa-masa khilafah ya pasti ada ya, jihad itu terus menerus, futuhat ya, istilahnya penaklukan kota-kota ya, dari kota-kota orang-orang kafir diperangi sampai tunduk di bawah telapak kaki Islam, atau mereka membayar jizyah. Taib. Maka siapa yang kemudian mempersiapkan rahilah wal mata' wasilah, mempersiapkan persenjataan, kemudian perbekalan dan juga kendaraan, kutiba lahu ajrul ghazi, maka tercatat baginya pahala orang yang berjihad pula. Li'annahu a'anahu 'alal khair, karena dia telah membantu. Dia telah membantu saudaranya dalam kebaikan. Wa kadzalika man khalafa fi ahlihi bi khairin, Demikian pula orang yang kemudian mengurusi keluarga orang yang ditinggalkan berjihad tadi, mengurusinya dengan baik. Faqad ghoza, sungguh dia telah berjihad pula. Dia berikan mukafa'ah setiap harinya, apapun kebutuhannya, seperti kebiasaan yang ada pada keluarga tersebut. Yani law anal ghazi arada an yakzuwa, walakinnahu ashkala alaihi ahlu. Man yakun inda hajati. Yani seseorang, ya, dia ghazi, mujahid, hendak berjihad, akan tetapi muskil baginya. Bagaimana dengan keadaan keluarga saya? Saya tulang punggung satu-satunya. Kalau saya tinggalkan, mereka mau makan apa? Kalau saya pergi berjihad, siapa yang ngurusi mereka? Ini. Fantadaba rojulan minal muslimin. Maka lantas dia mewakilkan kepada seseorang dari muslimin. Ya fulan, tolong bantu saya ini, saya mau berjihad ini. Tapi keluarga saya bagaimana? Misalnya. Ini mungkin ada jalan keluar, bagaimana menurutmu? Qal, dia mengatakan, ana akhlufu fi ahlik bi khair, aku yang akan mengurusi keluargamu dengan kebaikan, akan aku urusi dengan sebaik-baiknya. Sudah, kamu tidak usah memikirkan keluarga kamu, ya, kamu tinggalkan dalam keadaan guntai, dengan keadaan mantap, ya, tidak usah berpikiran macam-macam terhadap keadaan keluargamu. Saya yang akan memenuhinya, ya, saya yang akan mengurusinya, saya akan urusi dengan sebaik-baiknya. Misalnya, yang penting kamu berangkat. Maka yang seperti ini, ya, dia termasuk daripada orang yang berjihad pula. Fa inna hadzal ladzi khalafahu yakunu lahu ajrul ghazi. Dia mendapatkan pahala orang yang berjihad, walaupun dia berada di rumahnya. Ajrul ghazi li'annahu anah. Ya, dia mendapatkan balasan seperti orang yang berjihad karena dia membantu, ya, membantu orang yang berjihad tersebut. Dimana bahkan kasusnya yang disebutkan di sini, dia tidak akan bisa berangkat kalau bukan karena dirinya. Dia memikirkan tentang keluarganya. Idan, jika demikian, fa i'anatul ghazi takun ala wajhain. Jika demikian, berarti membantu atau ta'awun dengan orang yang berjihad tadi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Al-awwal, cara yang pertama, an yu'inahu fi rahlih wa mata'ih wa silahih, membantu dia dalam hal kendaraan, mempersiapkan kendaraannya, mempersiapkan perbekalannya, dan mempersiapkan persenjataannya. Ini rukun dalam jihad, dalam artian rukun dalam jihad, rukun dalam orang hendak pergi berjihad, artinya sesuatu yang harus ada, terpenuhi. Wasani, cara yang kedua, an yu'inahu fi kaunihi khalafa anhu fi ahli, membantunya dalam konteks dia mengurusi kebutuhan-kebutuhan keluarga orang yang berjihad. Kalau kedua-duanya bahkan dia lakukan, ya itu berarti kebaikan di atas kebaikan. Artinya dia orang yang mampu, dia bisa memberikan kecukupan, ya, kepada keluarga yang ditinggalkan, dan dia juga mempersiapkan seluruh daripada kebutuhan orang yang hendak pergi ke medan jihad. Nah, ini luar biasa. Kendaraan dia siapkan, persenjataan dia siapkan, perbekalannya dia siapkan, penuh kendaraannya dengan perbekalan. Kemudian dia katakan, keluarga kamu akan aku urusi dengan sebaik-baiknya. Mereka akan aku anggap seperti keluarga sendiri, dalam artian makannya seperti apa yang kami makan, ya, kebutuhan mereka seperti kebutuhan kami. Misalnya, Wah, ini luar biasa tentunya. Bisa jadi dia mendapatkan pahala dua kali lipat, ya, dua kali karena dua sisi kan, kedua-duanya dia dapatkan. Tayyib. Li'anna hadza min akbaril aum, karena ini termasuk daripada sebesar-besar bantuan. Fa inna katsiran minan nas yushkil 'alaihi man yakun 'inda ahlihi yaqumu bihajatihim. Karena banyak manusia, banyak orang, ya, dia muskil. Gimana ini, dia ingin berjihad tetapi betul-betul tidak bisa meninggalkan keluarganya. Dia sebagai tulang punggungnya. Siapa yang kemudian akan mengurusi keluarganya? Mengurusi daripada hajat dan kebutuhannya setiap hari. Sedangkan kalau ada saya, maka saya setiap hari yang bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bisa untuk menutup kebutuhan kesehariannya. Nah, ini kalau saya kemudian pergi berjihad, siapa yang mengurusi mereka? Ini jadi muskil, ya kan? Fa idza qama hadzal rajul bi hajati ahli wa khalafahu fihim bi khair faqad huza. Maka di saat seperti ini dia kemudian menanggung seluruh daripada kebutuhan-kebutuhan keluarga yang ditinggalkan si Ghazi tadi, dan dia mengurusi semua dengan kebaikan, ya. Bahkan bisa jadi lebih baik daripada kepengurusan seandainya itu dilakukan oleh si Ghazi itu sendiri, ya kan? Orang itu sendiri terhadap keluarganya, ya mungkin pas-pasan, ya bahkan mungkin sehari makan sehari tidak. Nah, di saat diurusi oleh orang yang ghani, orang yang memang memiliki kelebihan harta, ya, sebaik-baik pengurusan. Kebutuhan kamu biasanya sehari seberapa? Sehari biasa 50.000. Dah, tak kasih 200.000, 4 kali lipat. Di mana 200.000 bagi dia enteng. Ya. Sehari 200.000. Misal ini contoh saja. Sedangkan yang Gozi tadi, dia pergi dalam keadaan kendaraan sudah disiapkan, perbekalan sudah ada. Ya, persiapan untuk persenjataan juga sudah siap, misalnya. Nah, ini tentunya merupakan keutamaan yang sangat besar. Dan ahkamul jihad itu ada aturan mainnya sendiri, dalam artian tidak kemudian sembarangan. Tidak boleh, ya, kemudian seseorang bersama dengan amirnya, amir gadungan, dalam artian bukan pemerintah, bukan penguasa, bukan siapa-siapa, ya, mengadakan, ya, organisasi sendiri, kemudian dia berjihad di atas namakan Islam. Nah, seperti ini tidak syar'i. Karena jihad itu tahta ulatil umur, di bawah bendera penguasa. Taib min dzalik ma jara li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hina khalafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contohnya adalah apa yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di saat ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Ali bin Abi Thalib seorang yang kita tahu bagaimana kiprahnya dan sepak terjangnya di medan laga, ya. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hajj, hadani khosman ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutta'at lahum thiyabun min nar yusharu min butunihimul hamim. Di situ yang dimaksudkan adalah Ali bin Abi Thalib di antaranya. Ini dua orang atau dua kelompok, hadani khosmani, dua lawan tanding, ikhtasamu fi rabbihim, yang masing-masingnya mereka terjadi permusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Fi rabbihim. Falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar. Artinya di situ perang tanding pada waktu perang Uhud atau perang Badar, ana lupa ya, salah satu dari perang itu. Yang kemudian terjadi, ya, Ali bin Abi Thalib mengarahkan, ya, dalam perang tanding sebelum terjadi perang berkecamuk, biasanya ada perang tanding terlebih dahulu. Dan itu sangat-sangat berpengaruh besar pada terjadinya peperangan berikutnya. Ya, karena di saat kemudian kalah dalam perang tanding itu mentalitas akan turun. Dan itu pada waktu tersebut hampir setiap peperangan ya pasti ada perang tanding terlebih dahulu. dua pasukan berhadapan, kemudian mereka maju, salah satunya menantang, siapa yang berani sama saya, begitu. Maka dari pihak lawan yang akan muncul nanti, yang akan meladeninya. Nah, siapa yang mati terlebih dahulu dan menang, maka yang mati tentunya akan pasukannya akan down. Yang menang pasukannya akan terangkat mentalitasnya. Biasanya kalau sudah terjadi perang tanding begini, nanti akan muncul lagi, kalau sudah kalah yang satu datang lagi yang lain. Satu datang lagi yang lain, tapi satu-satu-satu istilahnya lawan satu, duel namanya. Sampai kemudian ada yang dia selalu membunuh setiap kali yang datang itu dia bunuh. Sudah tidak ada lagi yang berani, maka dia mundur, kemudian terjadi perang. Maka Ali bin Abi Thalib adalah di antara sahabat yang memiliki keberanian luar biasa. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam justru menyerahkan kepengurusan Madinah kepada Ali dan tidak boleh ikut perang. Ini perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, saya ingat ana. Fi ghazwati Tabuk, nah di sini disebutkan fi ghazwati Tabuk, khalafahu fi ahli. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib ya, Madinah. Ditinggal ya di Madinah, Ali bin Abi Thalib tidak diajak. Faqala, Rasul menyatakan atau faqala yani Ali, ya Rasulullah, atada'ni ma'an nisa wa sibyan. Ya Rasul, apakah kau akan meninggalkan aku bersama dengan para wanita dan anak-anak? Apa ya tega untuk membiarkan aku di sini? Padahal Ali bin Abi Thalib tentu sangat ingin untuk berjihad. Faqala lahu, maka Nabi menyatakan, amatardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa, tidakkah engkau ridho kedudukan engkau di sisiku itu seperti kedudukan Harun di sisi Musa, kedudukan yang sangat tinggi sekali. Illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi sepeninggalku. Bedanya hanya itu saja, tetapi kedudukanmu ya di sisiku sama seperti kedudukan Musa di sisi sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Yani an ukhallifak fi ahli, yani untuk aku tinggalkan engkau, engkau mengurusi daripada keluargaku. Kama khalafa Musa Harun fi qaumi, sebagaimana Musa menitipkan kepada Harun urusan kaumnya. Zahirnya juga beliau pun menyerahkan urusan daripada ahlul Madinah kepada Ali bin Abi Thalib, tidak hanya urusan keluarga beliau saja. Hinama dhaba ila miqati rabbih, di saat Musa pergi menemui miqat, yakni memenuhi daripada miqat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada Musa untuk bertemu di satu bukit. Wa yu'khad min hadza, dan bisa diambil faedah daripada ini, anna kulla man a'ana shakhsan fi ta'atillah falahu mithlu ajri. Bisa diambil faedah dari ini adalah bahwasanya setiap orang yang membantu orang lain di dalam ketaatan kepada Allah, falahu mithlu ajri, maka baginya semisal pahala orang yang dibantu tersebut. Siapa saja orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam hal ketaatan, maka dia mendapatkan pahala ketaatan tersebut. Sama seperti misalnya seseorang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa tersebut, kan gitu ya? Karena dia ta'awun dalam hal memberikan buka. Dalam hal ini juga orang yang membangun masjid seperti ini, musholla, ya kan, kemudian ikut ta'awun di dalamnya, ya, maka selama masjid ataupun musholla tersebut terpakai untuk ibadah, setiap daripada ibadah yang dilakukan di situ, dia mendapatkan bagiannya sesuai dengan andil yang diberikannya, ya, dengan prosentase yang sangat detail dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada selisih sedikit pun, sesuai dengan nisab ataupun sesuai dengan, kalau dalam bahasa bisnis itu apa namanya, saham, ya kan, sesuai dengan saham dia. masjid misalnya biaya sekian, dia sahamnya bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ya dia akan mendapatkan sesuai dengan sahamnya. Tidak akan meleset sedikit pun pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar ya tentunya sahamnya besar pula dan pahalanya lebih besar. Belum pelipat gandaannya dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan kemurahannya. Fa idza anta taliba ilmin. Nah, sekarang beliau melebarkan permasalahan ini sebagai faedah. Jika engkau membantu seorang talibu ilmin fi syira' al-kutub lah, dalam hal memberi, dalam hal membelikan kitab-kitab yang dia butuhkan. Apa todarsnya? Butuh apa kamu? Kitab apa yang dibahas di sana? Apa yang belum kamu punya? Misalnya dia belikan, oh ini dikaji kitab akidah tauhiyah. Berapa harganya? 200 ribu. Nih 200 misalnya. Kamu belikan ini ya. Udah 200. Saya ambil 3 untuk tulab 3 misalnya. Apalagi akidah wasitiyah. Ya, wasitiyah berapa harganya? 150. Tayyib, 150. Berapa yang belum punya? Misal. Maka yang seperti ini selama kemudian kitab tersebut dibahas, dipelajari, kemudian diamalkan akan mendapatkan pahala. Ya. Fi syira'il kutub la au ta'min sakan, atau menjamin daripada tempat tinggalnya. Dia istilahnya sudah untuk tempat tinggal, misalnya tempat tinggal itu ada biaya khusus, aku yang tanggung. Asrama berapa bayar asrama misal? Ya, alhamdulillah kalau pondok-pondok kita Ahlussunnah ya, gratis sudah asrama itu. Masuk dalam hitungan logistik sudah itu. Tip, awin nafkah atau kebutuhan nafkahnya, belanjanya ya, ini artinya uang jajannya ataupun apa yang dia butuhkan sehari-harinya. Au ma'asbah dalik, atau yang serupa dengan itu. Al-muhim kebutuhan-kebutuhan dia seorang talibul ilm. Atau mungkin kebutuhan dari syahriannya berapa bulanannya. Fa innalaka ajrun, maka kamu dapatkan pahala. Pahala si talib tadi. Pahala daripada si talib. Nah kalau ada seseorang menjadi orang tua asuh dari seorang talib yang memang dikenal sebagai talib yang rajin, yang baik, itu adalah keutamaan yang luar biasa. Karena dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau anaknya itu rajin, ya kan, setiap dia baca Quran, ya dapat kita. Setiap dia sholat di situ, setiap dia kajian di situ, kita mendapatkannya. Setiap dia melakukan kebaikan apapun di tempat tersebut, karena kita yang biayai, kita mendapatkannya. Terlebih kalau itu anaknya sendiri, ya luar biasa, ya kan? Anaknya sendiri, ada anak berapa, 1, 2 di pondok, ya peras keringatnya kita, banting tulangnya kita sebagai orang tua, itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan sia-sia, karena balasannya adalah surga, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan besarnya. Mendapatkan semisal pahalanya min ghairi an yanqusa min ajri syai'an, tanpa mengurangi pahala si pelaku kebaikan itu sedikit pun. Wa hakadha aidan law anta musalliyan ala tazil muhimmati fi salati fi makani wa thiyabi. Demikian pula kalau kamu bantu orang yang salat, engkau mudahkan kebutuhan dia, kepentingan dia apa toh dalam salatnya itu. Tempat, silakan fadhol sholat di tempat ini. Pakaian ini saya pinjami atau saya kasih. Au fi wudu'i atau wudu'nya. Kalau wudu' tempatnya di sana, sudah dipersiapkan misalnya. Atau dia yang datang membawakan air misalnya. Fi ayyi syai' fa innahu yuktab laka fi dzalika ajrun. Pada apapun bentuknya, maka tercatat bagimu padanya pahala. Fal qa'idatul 'ammah, maka ini menjadi kaidah secara umum. Anna man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Kaidah secara umum ini ya, bahwasannya siapa saja yang membantu orang lain dalam ketaatan, dari ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan semisal pahala ketaatan yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya, apapun bentuknya. Dan ini merupakan keluasan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin.